Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dengan khobar yang majmu'. Kita telah mempelajari jumlah ismiyah dengan khobar yang tunggal. Artinya khobarnya sederhana ya, di mana khobarnya sudah jelas disebutkan setelah mubtada'nya dan kita bisa langsung mengenali bahwa itu adalah khobar. Contohnya Zaidun mudarrisun ya. Zaid adalah seorang guru. Maka jelas bahwa mudarrisun dalam lafaz dalam kalimat tersebut merupakan khobar. Kemudian Fatimatu talibatun ya. Ini juga jelas bahwa kata talibatun merupakan khobar bagi Fatimah. Pada prakteknya nanti tidak semua khobar sederhana seperti ini ya, atau tunggal seperti ini, karena khobar sendiri itu ada dua, ada khobar yang mufrad, khobar yang tunggal, dan ada khobar yang ghairu mufrad. Itu khobar yang kompleks. Ya, mufrad di sini bukan mufrad bilangan ya, tapi mufrad dari sisi yang menjadi khobar tidak hanya satu kata, tapi himpunan dari beberapa kata. Dalam Al-Quran kita akan sering menemukan jumlah isminya yang khobarnya ghairu mufrad. Contohnya misalkan dalam Al-Baqarah ayat 213, Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah itu ya memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dalam ayat ini, Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lafaz Allah lafzul jalalah merupakan mubtada ya. Dan khobarnya ini merupakan keseluruhan makna dari yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi khobarnya bukan hanya yahdi saja ya. Tapi keseluruhan makna dari kata yahdi man yasha'u ya, yahdi man yasha'u. Dan Allah itu ya, kenapa Allah yahdi man yasha'u? Ia memberi petunjuk kepada siapa saja yang kehendaki. Ya, jadi yang menjadi khobar bukan hanya lafaz yahdi saja, tapi keseluruhan makna dari yahdi mayyasha'u ya, fi'ilnya dan fa'ilnya dan maf'ulnya ya. Dan banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Qur'an yang khobarnya ghairu mufrad ya. Baik, sekarang kita bahas khobar ghairu mufrad ya. Ada empat jenis khobar ghairu mufrad ya. Ada empat jenis khobar ghairu mufrad. Yang pertama jar majrur ya. Jadi kita bisa membuat jumlah ismiyah dengan khobar jar dan majrur ya. Contohnya Zaidun fi ad-dari, Zaidun fi ad-dari atau Zaidun fil baiti. Zaid di rumah ya. Nah, ini contoh-contoh jumlah ismiyah yang khobarnya jar dan majrur, dan ini sesuai dengan kaidah ya. Dan ya, ini sesuai dengan kaidah Zaidun fil baiti, Zaid di rumah. Dan ketika kita mengatakan Zaidun fil baiti, sebetulnya kita menambahkan makna ada ya. Jadi Zaidun fil dari maknanya adalah Zaid ada di rumah ya. Zaidun kainun fil dari, Zaidun amam al masjidi, ini untuk dzorob. Sebetulnya kita mengatakan Zaidun kainun amam al masjidi, Zaid ada di depan masjid ya. Dan ketika kita membahas jumlah ismiyah dengan khobar jar majrur, ya yang menjadi khobar bukan huruf jarnya saja, tetapi keseluruhan makna satu paket dengan majrurnya. Ya. Contohnya Zaidun fil baiti, Zaid di rumah, yang menjadi khobar bukan fi saja, ya, bukan al baiti saja, tapi menjadi khobar adalah fil baiti. Jadi satu paket ya, khobarnya adalah fil baiti. Ya. Ini yang pertama, khabar ghairu mufrad yang pertama, jar dan majrur. Kemudian yang kedua adalah dzaraf ya. Dzaraf ya, kita telah pelajari bahwasanya dzaraf ada dua, ada dzaraf makan dan ada dzaraf zaman. Dan kita boleh membuat jumlah ismiyah dengan khabar dzaraf. Contohnya Zaidun amamal masjidi ya. Zaidun amamal masjidi. Zaid ada di depan masjid. Maka yang menjadi khabar dalam kalimat ini bukan hanya amama saja, ya bukan hanya al-masjidi saja. Tapi satu paket ya, amam al-masjidi, yang menjadi khobarnya adalah amam al-masjidi. Itulah kenapa khobar ghairu mufrad dinamakan ghairu mufrad ya. Itulah kenapa khobar ini dinamakan gharu mufrad, karena menjadi khobar bukan hanya satu kata tunggal saja, tetapi himpunan ya, atau satu paket dari beberapa kata. Tayyib, yang pertama jar dan majrur, yang kedua zorob, yang ketiga mubtada dan khobar. Ya, jadi ini memang merupakan khobar yang kompleks, karena khobarnya bisa jadi merupakan mubtada dan khobar ya. Contohnya Zaidun ya, ummuhu mudarrisatun. Zaidun ummuhu mudarrisatun. Zaid itu ibunya ya, merupakan mudarrisah ya, guru. Ini contoh jumlah isminya yang khobarnya mubtada khobar. Zaidun mubtada, ummuhu mubtada, kemudian mudarrisatun khobar bagi ummuhu. Kemudian keseluruhan makna dari ummuhu mudarrisatun merupakan khobar bagi Zaidun ya. Jadi saya ulangi, Zaidun mubtada, ummunya mubtada lagi, kemudian hu-nya mudhaf ilai, kemudian mudarrisatun ini khobar bagi ummuhu. Kemudian keseluruhan makna dari ummuhu mudarrisatun menjadi khobar bagi Zaidun. Ya. Sebetulnya kalimat Zaidun ummuhu mudarrisatun bisa saja kita sederhanakan menjadi ummu Zaidin mudarrisatun ya. Ibunya Zaid adalah seorang guru. Ya. Jadi ini hanya pilihan saja. Jadi bisa saja kita katakan ummu Zaidin mudarrisatun. Baik, yang keempat atau yang terakhir, khobar bil mufrad merupakan khobarnya fi'il dan fa'il. Ya. Jadi bisa saja khobar itu fi'il dan fa'il. Contohnya Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Ya, meskipun kalimat ini bisa juga kita rubah menjadi kalimat sederhana menjadi qoma abu Zaidin. Telah berdiri bapaknya si Zaid. Kemudian satu hal yang perlu dicatat ya, terkait dengan jumlah fi'liyah dengan khobar gharu mufrad ini, khususnya yang khobarnya jumlah fi'liyah atau fi'il dan fa'il. Ketika kita mempelajari rumus jumlah fi'liyah, kita mempelajari kaidah fi'ra ya, bahwa fi'il harus mufrad ya. Contohnya zahaba al-muslimu, zahaba al-muslimani, zahaba al-muslimuna. Ya, jadi kalau jumlah fi'liyah, apapun bilangan dari fa'ilnya, mau dia mufrad tasnya atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Zahaba al-muslimu, zahaba al-muslimani, dan zahaba al-muslimuna. Namun ketika fa'ilnya kita ingin kedepankan, artinya kita ingin mendahulukan fa'il ketimbang fi'il, maka jelas ia berubah menjadi jumlah isminya. Al-muslimu zahaba, ya. Jadi fa'ilnya kita balik. Asalnya zahaba al-muslimu, kita ingin balik, fa'ilnya kita dahulukan menjadi al-muslimu zahaba. Kalau kita merubah zahaba al-muslimu menjadi al-muslimu zahaba, maka al-muslimu zahaba merupakan jumlah ismiyah. Karena ia jumlah ismiyah, maka tidak berlaku lagi kaidah jumlah fi'liyah. Yang berlaku sekarang adalah jumlah ismiyah. Dan kita tahu bahwasanya jumlah ismiyah, salah satu kaidahnya adalah manis ya. Ka'afan. Malang, sama bilangannya. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya tasniyah, khobarnya tasniyah. Mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Maka kalau kalimat zahaba al-muslimu, zahaba al-muslimani, zahaba al-muslimuna kita ingin berubah menjadi jumlah ismiyah, maka harus mengikuti kaidah jumlah ismiyah. Jadi yang benar adalah al-muslimu zahaba, al-muslimani zahaba, dan al-muslimuna zahabu. Tidak boleh kita mengatakan al-muslimani zahaba, al-muslimuna zahaba. Karena kalau kita mendahulukan fa'il daripada fi'il, maka ia menjadi jumlah isminya. Karena definisi jumlah isminya adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sehingga ketika fa'ilnya di depan fi'il, maka ia berubah menjadi jumlah isminya. Oleh karena itu, kaidahnya mengikuti kaidah jumlah isminya. Sehingga yang benar, al-muslimani zahaba, dan al-muslimuna zahabu. Ya. Baik, Anda rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Anda simpulkan bahwasanya khobar ghairu mufrad itu ada 4 jenis. Yang pertama jar dan majrur, contohnya Zaidun fil baiti. Kemudian yang kedua dzaraf, contohnya Zaidun amam al-masjid. Kemudian yang ketiga mubtada dan khobar, contohnya Zaidun ummuhu mudarrisatun. Dan yang keempat fi'il dan fa'il, ya. Contohnya Zaidun qama abuhu atau Zaidun zahaba atau al-muslimani zahaba dan al-muslimuna zahabu. Dan keseluruhan jumlah ismiyah dengan khobar gairu mufrad ini, khobarnya tidak tunggal, artinya bukan satu kata, tapi himpunan dari beberapa kata yang ia memberikan penjelasan kepada mubtadanya. Baik, pernah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.